بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، kita merajaah singkat pelajaran sebelumnya. Al-Mubham Majhulul Dhat menurut sebagian ulama istilahnya. Ya. Yang berefek pada hadis yang disanad, dan pada pembahasan sanad dibagi oleh Syekh menjadi dua sisi. Sisi yang pertama ibham pada sahabat, ini telah kita tuntaskan. Kesimpulannya jahalatus sahabah mana? Hah? Kemajhulan sahabat tidak berefek. Nah, as-sahabatu kulluhum mada? Udul, semuanya adil. Baik. Kemudian ada dua pembahasan terkait dengan ini, yaitu terkait bersambung atau terputusnya sanad dari segi sirat periwayatan tabi'i dari sahabat yang mubham. Ya, jika mengatakan haddatsani rajul min as-sahabah misalkan, dan semisalnya yang mempertegas dia mendengar dari sahabat itu akhbarani haddatsani sami'tu, maka ini hukumnya apa? Hah? Muttasil atau munqati? Muttasil. Baik, yang kedua tabi'i itu tidak mentasrih, la yusarrih bitahdid, tidak mempertegas dia mendengar, tapi menggunakan an-anah dari, yang berkemungkinan dia mendengar dari sahabat yang dia memahamkan itu, kemungkinan melalui wasithah yang dia tidak sebutkan. Maka inilah yang diperselisihkan. Ya? Ada yang mengatakan munqati, ada yang mengatakan muttasil. Yang muttasil mempersyaratkan apa? Yang mengatakan muttasil mempersyaratkan apa? Dengan syarat tabi'i itu? Hah? Bukan mudallis. Baik. Ini kuat. Tapi menurut Syekh Al-Bukhari, pendapat pertama yang mengatakan munqati lebih kuat. Alasannya apa? Apa alasannya? Irsal di kalangan tabi'in banyak terjadi. Bahkan la yaslamu minnu ba'du kibarit tabi'in. Sebagian kibar tabi'in tidak selamat dari yang namanya irsal. Ya. Yang kemungkinan bahwa tadi itu tidak mendengar dari sahabat tersebut. Ya, ada kemungkinan itu, sehingga dan kenyataan yang ada demikian banyak irsal di kalangan tabi'in sehingga dibawa kepada inqita'. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk ke al-wajhu tsani. Halaman 106 ya. Baik, al-wajhu tsani. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى: الوجه الثاني أن يكون الإبهام في الإسناد في طبقة دون طبقة الصحابة، ولهذا الوجه صيغتان: الأولى أن يقول الراوي حدثني رجل. طيب، الوجه الثاني ibham itu di sana pada tabaqah, di bawah tabaqahnya sahabat. Ya, tingkatannya di bawah tingkatan sahabat. Tayyib, jadi mulai dari tabi'in ke bawah. Naam. Nah, untuk sisi ini ya, ada dua sigha. Lihat al-wajh sighatan, ada dua sigha ya. Lafaz yang digunakan. Faddal. الأولى أن يقول الراوي حدثني رجل أو أخبرني رجل أو سمعت رجلا ونحوه من الصيغ الصريحة في التحمل. نعم. صيغة yang pertama rawi mengatakan حدثني رجل atau أخبرني رجل atau سمعت رجلا dan semisalnya dari صيغة yang jelas-jelas ya mempertegas mendengar dari syekhnya yang dimubhamkan itu. Nah, yang disebut yang as-siyaq as-sariha fi at-tahammul, sighah yang sighah-sighah yang jelas-jelas ya menegaskan bahwa dia mengambil hadis itu secara langsung, tahammulnya yang pengambilan hadis itu langsung dari syekh itu, tidak pakai perantara. Karena dia mengatakan haddatsani rajul, berbicara kepada seorang pria, akhbarani, yang menyampaikan kepada aku, memberitakan kepada aku, sami'tu rajul, aku mendengar. Jadi jelas-jelas dia mempertegas bahwa dia mengambilnya, tahammulnya langsung tanpa perantara. Tamam? Siyaq as-sariha fi tahammul. Nah. Tsaniyah, qaulur rawi an rajulin aw qala rajulun aw anna rajulan qala wa nahwahu min as-siyaghi al-muhtamilati. Baik. Yang kedua, ucapan rawi mengatakan an rajul, dari seorang pria, qala rajul, seorang pria berkata, aw anna rajulan qala, sesungguhnya seorang pria berkata, wa nahwuhu, ya, dan ucapan yang semisal dengan itu, min as-siyaghil muhtamilati, dari sighah-sighah yang muhtamilah, yang berkemungkinan rawi itu memang mendengarnya langsung, tahammulnya langsung dari rajul yang dimubhamkan itu, mendengar langsung, dan berkemungkinan pula tahammulnya, pengambilannya melalui wasithah, perantaraan, karena dia tidak menggunakan sighah sharihah tahammul, karena dia tidak menggunakan lafaz yang memperjelas, mempertegas dia mendengar langsung. Jelas ya, dia mengambil langsung. Nah, nah, yakni pembahasannya sama dengan pembagian dua sigo ini, sama dengan pembahasan pada jahalatus sahah as-sahabah, kan begitu ya. Nah, keadaan yang pertama di sana kan tabi'i dari sahabat yang memahamkan mempertegas bahwa dia mendengar langsung, mengambil langsung, ya kan. Keadaan yang kedua tadi itu menggunakan sigot yang berkemungkinan mengambil langsung, kemungkinan tidak, dengan an-an, sama dengan ini pembagian dua keadaan ini, sigot ini ya, yang pertama ini memperjelas bahwa dia mengambil langsung, yang kedua tidak dipertegas, sehingga berkemungkinan langsung, berkemungkinan pakai perantara. Nah, baik, tabi' al-qira'ah terjadinya ibham, wuku' al-ibham, terjadinya ibham ya pada sisi ini terbagi menjadi dua. Nah, al-qismul awwal wuku' al-ibham fi tabaqati at-tabi'in fa yuhamu at-tabi'in ويتعاملوا مع حديثهم بما قاله الحافظ الذهبي في خاتمة كتابه ديوان الضعفاء والمتروكين. طيب. القسم الأول, klasifikasi yang pertama, terjadinya ibham di tabaqah tabi'in, di tingkatannya tabi'in. Ya, jadi ibham itu di tabaqah tabi'in. Fayubhamu at-tabi'iyu, maka tabi'inya yang diibhamkan, dimubhamkan, tabi'inya yang dimubhamkan. Wa yuta'amalu ma'a hadithihim, dan perlakuan terhadap hadith mereka, mu'amalah terhadap hadith mereka, yaitu muamalah bima qalahu al-hafidz-dzahabi fi khatimati kitabih diwanu du'afa matrukin, perlakuannya adalah dengan cara yang disebutkan oleh al-hafidz-dzahabi di penutup kitabnya yang berjudul diwanu du'afa wal matrukin. Ya, ini daftar orang-orang dhaif dan orang-orang yang ditinggalkan riwayatnya. Di penutupnya ada penjelasan tentang ini. Apa kata Dhahabi? Iqra. Wa ammal majhulun min arwat fa in kana ar-rajulu min kibar at-tabi'in aw awsafihi aw awsafihim wahtumila hadithuhu wa tulqiya bi husni adh-dhanni idza salima min mukhalafati al-usuli wa min rakakati al-alfazi. وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فسائغ رواية خبره ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك وإن كان المجهولون من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره سيما إذا انفرد به. وأما المجهولون أدبٌ orang-orang yang dimajhulkan minar ruwah, orang-orang yang majhul ya dari kalangan rawi-rawi, rinciannya ya, fa in kana ar-rajul min kibar at-tabi'in, apabila rawi itu dari kalangan tabi'in senior, kibar tabi'in, au awsatihim, atau pertengahan, tingkatannya tingkatan pertengahan tabi'in. Karena ada kibarut tabi'in, ada awsat at-tabi'in, ada sigarut tabi'in. Ada seniornya, ada pertengahan, ada sigar. Ya. Baik. Antum jika mau lihat tabaqat itu, ya, itu ada di mukaddimah takrib, takribut tahdzib karya Ibnu Hajar ya, yang jadi rujukan ini. Lihat di halaman 102 saja. Nah, lihat di halaman 102 kitabnya, halaman 102. Nah, lihat yang dicetak tebal itu, wa hadhihi tabaqatu bayanan hafidz Ibnu Hajar nafsu yang kita ingin ini. Lama takallama an taksimihi litabaqat fi kitabihi at-takrib. Nah, jadi dalam kitabnya takrib, takribut tahdid, Ibnu Hajar mengklasifikasi tabaqat. Nah, faqal wa amma at-tabaqat, ada pun tabaqat, nah itu. Ada berapa tabaqat? 6 ya. Lihat. At-tabaqatul ula ya, sahabat dengan perbedaan tingkat yang ada di antara mereka. Kemudian yang kedua, tabaqatul kibari tabi'in. Yang ketiga, tabaqatul wusta. Yang keempat, tabaqat taliha, tabaqat di bawahnya wusta. Kemudian yang kelima, tabaqatul sughra. Ya. Kemudian yang keenam, tabaqah asharu al-khamisah, tabaqah yang semasa dengan tabaqah kelima. Jadi, tabi'in ada berapa di sini? Yang disebutkan Ibn Hajar tabaqahnya. Tabaqat kibarut tabi'in seperti Ibn Musayyib, Ibn Musayyab. Yang kedua, tabaqah usta pertengahan seperti Al-Hasan Al-Basri, Ibn Sirin. Kemudian tabaqah setelah usta, ya, itu ada tabaqah setelah usta sebelum sigar. Ya. Yang mayoritas riwayatnya dari kibar tabi'in seperti Zuhri, Qatadah. Kemudian yang kelima, sigar, tabaqatus sughra, sigar tabi'in. Yang hanya melihat berjumpa satu, melihat satu atau dua sahabat saja, ya, dan tidak mendengar hadis dari sahabat seperti Al-Amash, tapi melihat berjumpa dengan sahabat satu atau dua dan tidak mendengar hadis seperti Al-Amash. Ini sigar tadi. Baik. Kemudian yang keenam, yang semasa dengan tabaqah yang kelima ini. Antum nanti hafalkan ini aja, jika mau menghafalkan tabaqah tersebut. Nah, jadi kita kembali ke sini tadi, ya. Jadi al-qismul awal ini, nah, apa tadi keterangan Adz-Dzahabi ya. Fa in kana ar-rajulu min kibari at-tabi'in aw awsatihim, apabila rawi itu dari kalangan tabi'in yang senior atau yang pertengahan, ya, Uhtumila hadithu. Maka hadithnya, ya, dimuat. Nah, diterima gitu. Watulukia bihusnul dhon, dan disambut ya dengan husnul dhon. Idza salima, apabila selamat, min mukhalafatil usul, selamat dari penyelisihan terhadap al-usul. Selamat dari penyelisihan terhadap al-usul. Yakni selamat dari penyelisihan terhadap hadis yang diriwayatkannya itu tidak menyelisihi ayat, satu ayat tidak menyelisihi satu hadis yang ya, yang jelas-jelas sahih begitu, ya. Wa min rakakatil alfaz, dan selamat dari kekakuan lafaz. Selamat dari rakakatil alfaz, yakni kekakuan lafaz. Ya. Karena jika lafaznya kaku, kelihatan kacau, ya, kurang teratur, kurang tertata, kaku kalimatnya, wah ini bagaimana bisa ini hadis dari Nabi Rasulullah alladhi utiya jawami'il kalim, ya kan, Nabi yang telah diberi kemampuan berbicara dengan balagho yang tinggi dan kandungan makna yang luas, kok bisa kaku begitu kalimatnya? Nah, ini kan tidak bisa. Nah, sehingga riwayat tabi'i yang dimubhamkan ini, yang disanad ada tabi'i yang mubham ini, tidak bisa dimuat, tidak bisa untuk kemudian disambut ya sundon, karena kok lafadznya seperti itu, apalagi tadi jika apa ternyata menyelisihi al-usul. Nah, hadis-hadis yang jelas sahih di sana ada, ayat jelas ada, kemudian kok hadis yang diriwayatkan dengan sanad di situ ada tabi'i yang mubham ini kok menyelisih, ya, tidak bisa. Selama bebas dari dua perkara ini, maka uhtumil hadith wa tuluqi bi husnul dhon, maka disambut dengan husnul dhon. Ini apabila apa? Tabi'i yang mubham itu dari kalangan apa? Kibar tabi'in, atau apa tadi? Awsat at-tabi'in, senior tabi'in, atau pertengahannya. Nah, rincian yang kedua kata Dhahabi, wa in kana ar-rajulu minhum min sigari at-tabi'in, apabila ya rawi itu dari kalangan junior tabi'in, fasa'ighun riwayatu khabari, maka boleh periwayatan hadisnya, boleh. Wa yakhtalifu dhalik, dan itu berbeda-beda, yakni itu berbeda-beda begitu, berbeda-beda, yakni tidak seragam semuanya, tapi berbeda-beda, bikhtilafi, dengan adanya perbedaan, jalalatir rawi anhu, sesuai dengan perbedaan kemuliaan rawi darinya, ya. Sighar tabi'in, junior tabi'in kan banyak, kata tadi boleh periwayatan hadis yang datang dari junior tabi'in yang mubham ini, iya. Tapi itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya perlakuannya. Apa faktor yang menyebabkan? Dengan sebab bikhtilafi jalalati rawi anhu, dengan sebab perbedaan kemuliaan rawi yang meriwayatkan dari junior tabi'in yang mubham ini. Nah. Ya, wa taharrihi, dan ya taharri yakni kehati-hatian rawi yang meriwayatkan dari junior tabi'in tersebut dalam meriwayatkan hadis, kehati-hatiannya dan tidak sembarang meriwayatkan hadis. Ini tentunya beda kan, ternyata yang meriwayatkan dari rawi yang meriwayatkan dari junior tabi'in yang mubham ini seorang rawi yang memiliki jalalah kemuliaan yang besar, ya. Dan dia dikenal berhati-hati dalam meriwayatkan, tidak sembarangan. Nah, ini kan ya beda perlakuannya dengan wa adami dzalik, dengan yang tidak ada seperti itu. Jika yang meriwayatkan dari Yunar Tabi'in yang mubham ini tidak seperti itu kemuliaannya dan tidak dikenal, berhati-hati kan beda perlakuannya. Nah, karena mubham ini masalahnya dan dia sigar tabi'in. Difahami? Wa in kana al-majhulu min atba'i tabi'in, apabila yang majhul itu dari kalangan atba'i tabi'in, faman ba'dahum, dan yang datang setelah mereka, ya, fahuwa ad'afu li khabari, maka itu lebih lemah lagi untuk hadisnya. Siyama idan farada bihi, apalagi jika dia bersendirian dengan riwayat itu. Nah, kita selesaikan dengan baca keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Tafadhal. Waqala Al-Hafidz Ibnu Katsir fi ikhtisari ulum al-hadith, fa amma al-mubham alladhi lam yusamma aw man summiya wa la tu'rafu 'aynuhu fa hadha mimman la yaqbalu riwayatahu. فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطنه، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير، والله أعلم. طيب، كتب الحافظ ابن كثير pada kitabnya yang bertajuk Ikhtisar Ulumil Hadis. Ya. Fa ammal mubhamul ladzi lam yusamma, adapun mubham yang tidak diberi nama pada sanad, aw man summiya, atau diberi nama, disebut namanya, wala tu'rafu 'ainuh, disebut namanya tapi dikenal orangnya ini siapa. Ada namanya tapi dicari, loh siapa yang bernama ini tidak dikenal. Paham dong? Hah? Summiya wala tu'rafu 'ainuh, disebut namanya tapi diketahui siapa itu, tidak diketahui siapa orangnya meskipun bernama. Fa hada mimman la yaqbalu riwayatahu ahadun 'alimna, maka ini termasuk dalam kategori yang tidak diterima riwayatnya oleh seorang pun, ya, sebatas pengetahuan kami. Walakinnahu, akan tetapi, hanya saja, idza kana fi asri tabi'in, apabila mubham itu pada era tabi'in, wal qurunil mashhudi lahum bil khair, dan pada era generasi-generasi yang dipersaksikan kebaikannya, yaitu apa? Tabi'in, atbata tabi'in. Fa innahu yusta'nasu di riwayat, maka sesungguhnya, ya, riwayatnya yustanas, ya, ini diperhitungkan, ada ketenangan, ya, menerimanya, memperhitungkannya, wa yustada'u biha, dan dijadikan sebagai dasar, fi mawatina, di beberapa bidang, beberapa perkara, ya, tidak mutlak begitu. Wa qad waqa'a fi musnad al-Imam Ahmad wa ghairihi min hadzal qabil katsir. Ya. Sungguh ini terdapat dalam musnad al-Imam Ahmad dan selain musnad al-Imam Ahmad, min hadzal qabil, yang masuk dalam kelompok ini, ya, katsir, banyak ditemukan yang masuk dalam kategori ini dalam musnad al-Imam Ahmad dan yang lainnya, wallahu a'lam. Nah, ini keterangan tentang al-qismul awal. Yaitu qismul awal apa ini? Keterangan Adz-Dzahabi dan Ibnu Katsir, ya, memperjelas masalah ini. Ini untuk apa? Tabaqat at-tabi'in, selesai. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu ibham pada tabaqat atba'i tabi'in. Nah, ini nanti akan kita baca insyaallah pada pertemuan berikutnya. Bi'aunillah. Nah, barakallahu fiikum. Maktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta.